aku yang tak bisa membalas cintamu, karena dirimu telah ku anggap sebagai temanku. Jangan bersedih karena cinta tak bisa dipaksa. Pacarku setia, tak mungkin aku menduakannya. Kau harus terima kenyataan ini agar tak ada yang tersakiti. Kau punya kasih, ku punya kasih hati. Tak mungkin selingkuh walau pacarku setia, tak mungkin aku menduakannya.